Konsultasi Syariah. Siapakah Malaikat Jibril? Bagian pertama. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita akan mengenal malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam. Jibril dalam bahasa lain disebut Jibra'il. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ini merupakan bahasa Ibrani, susunan dari dua kata Jibr, yang artinya hamba, dan kata il, yang merupakan salah satu dari nama Allah. Sehingga arti Jibra'il adalah Abdullah, yaitu hamba Allah. Ukuran fisik Jibril. Jibril diciptakan dari cahaya, sebagaimana umumnya malaikat yang lainnya. Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar." Yang artinya, malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari nyala api. Hadis riwayat Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya dua kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra." 'Inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa, yang artinya sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Quran surat An-Najm ayat 13 dan 14. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Beliau bersabda, yang artinya, itu adalah Jibril. Aku belum pernah melihatnya dalam bentuk asli selain di dua kesempatan ini. Aku melihatnya turun dari langit, besar fisiknya menutupi antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan 600 sayap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Ibnu Mas'ud mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Beliau memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk. Hadis riwayat Al-Faqihi. Jibril adalah Ar-Ruh. Allah Subhanahu wa taala menyebut Jibril dengan Ar-Ruhul Amin atau ruh yang amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal mundzirin." Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril, ke dalam hatimu, yaitu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Quran Surat Ash-Shu'ara ayat 192 hingga 194. Beliau digelari dengan Ruh Al-Qudus atau Ruh yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Yang artinya, katakanlah, ruhul qudus, yaitu Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 102. Jibril digelari dengan Ar-Ruh, karena malaikat adalah alam ruh, alam gaib yang tidak terindra oleh manusia. Ada juga yang mengatakan, Jibril digelari Ar-Ruh karena beliau malaikat yang membawa wahyu kepada para nabi. Dan wahyu adalah sumber kehidupan bagi agama, sebagaimana jasad bisa hidup karena ada ruh. Demikian, Allahu A'lam.